Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasihan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita lanjutkan pembahasan pada ya al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Pembahasan yang telah lalu yaitu mustasna dengan khala wa'ada wa hasya itu bisa mansub sebagai maf'ul bih ya. Karena menganggap khala, ada, hasya itu sebagai fi'il madhi. Ya, seperti contoh jadi 'adatu ta'iratu khala ta'iratin. Maka 'ada fi'lun madhi mabniun 'ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatir. Wujuban takdiruhu huwa. Adapun ta'iratan itu maf'ulun bih mansubun bil fathah. Ya, jadi ya khala di sana dianggap sebagai fi'il di mana fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban ya. Karena biasanya kalau fa'ilnya dhamir mustatir itu biasanya jawazan. Namun khusus yang ini itu wujuban takdiruhu huwa. Selanjutnya poin yang kedua yaitu au majruran bi'tibari an khala wa ada wa hasya huruful jarrin. Ya, atau terkadang ya atau terkadang di i'rab ya mustasnanya itu majrur ya karena ya khala ada dan hasya dianggap sebagai ya huruf jar sehingga mustasnanya dia majrur ya. Contohnya adati ta'iratu khala ta'iratin, semua pesawat telah kembali kecuali satu. Maka khala huruf jarrin mabniun ala sukuni ta'iratin majrurun bil kasrati. Jadi mustasnanya dalam kondisi majrur karena khala ada hasya itu dianggap sebagai huruf jar. Selanjutnya waqad tasbiqu ma al masdariyatu ada wa khala wa hina idzin yata'ayyanu nasbul mustasna ba'da ada wa khala ala annahu maf'ulun bih maf'ulun bihi ya wa annahuma fi'lani madiyani. Ya, terkadang ada dan khala itu diawali oleh ma masdariyah. Ya, ketika itu ya mustasna setelah ya khala dan ada harus dinasabkan sebagai maf'ul bih ya, dan keduanya sebagai fi'il madi. Maksudnya ada dan khala itu dianggap fi'il madi. Kenapa? Karena ma masdariyah itu hanya masuk ke fi'il ya, makanya ada dan khala itu harus dianggap sebagai fi'il sehingga mustasnanya itu mansub sebagai maf'ul bih. Contohnya ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah bahwa semua ya yang selain Allah itu batilun, batil. Ya amma hasya fala yasbiquha ma. Adapun hasya itu tidak boleh didahului oleh huruf ma masdariyah. Selanjutnya malhuzatun ya, catatan ya, hamzah yu'rabu lafza ghairi wasiwa kama tawadahu a'lahu idha stu'mila ligharadil istisnai bimakna illa. Amma idha stu'mila li'aygharadi akhirin u'riba hasaba mawqihima fil kalami. Ya, jadi lafaz ghairu dan siwa itu di-i'rab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ya. Kama tawaddahu a'lahu. Idza stu'mila li ghoradil istisna, ya. Apabila digunakan sebagai istisna bermakna ila, ya. Jadi lafaz ghairu dan siwa itu di-i'rab sebagaimana yang telah dijelaskan itu ketika, ya, ghairu dan siwanya itu digunakan sebagai istisna dengan mana illa. Ama idza stu'mila li ghairu di akhirin, adapun tetapi bila digunakan untuk tujuan yang lain, ya, uriba hasaba mauqihi ma fil kalam, maka keduanya di i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Contoh mislu kalamuka ghairu mafhumin, perkataanmu tidak dipahami. Maka makna ghairu di sana adalah tidak dipahami, itu bukan mustasna tetapi khabar, ya. Ghairu di sana khabarul mubtada marfu bil dhammah. Contoh yang lain, siwaya bitahnani taghridi yatarabu. Ya, siwaya bitahnani taghridi yatarabu. Siwaya selainku, bitahnani at-taghridi, dengan adanya kicauan burung, yatrobu, merasa senang. Maka siwa di sana mubtada'un marfu'un bidhammatil muqaddarah 'alal alif. Ya, maka siwa di sana itu sebagai mubtada, bukan sebagai musanna, dan i'rabnya marfu dengan dhammah muqaddarah, ya, ala alif, pada huruf alifnya. Ya, jadi muqaddarah, ya. Selanjutnya alba'u yang b, waqad talhaqu adatu ta'rifi al lafzu ghairi fanaqulu al-ghairu bimakna al-zarfu salisu. Terkadang perangkat alif lam atau perangkat ta'rif, ta'rif itu menjadi tertentu, itu menempel kepada lafaz ghoiro, maka kamu katakan al-ghoiru, ya, bimakna al-zorfu salisu, dengan makna pihak ketiga. Mislu contohnya sadarat hadhihi syahadatu duna adana mas'uliyatin fima yata'allaku bihukukil ghairi. Ya. Kesaksian ini, ya, sadarat hadhihi syahadah, kesaksian ini muncul duna adana, tanpa ada rasa, ya, mas'uliyatin, tanpa ada rasa tanggung jawab sedikit pun, ya, fima yata'allaku, terhadap, ya, fima yata'allaku bihukukil ghairi, terhadap hak-hak yang berkaitan dengan pihak ketiga. Maka al-ghairu di sini mudhafun ilaih majrur bil kasrah, bukan lagi sebagai mustasna. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.